sowan Raden Sugriwo. Kapi jembawan inggi, kepiye nggonmu golek pintos raya. Nun pangestunipun Raden saged angsal damel putra Ngayujapala ingkang kekasih Raden Regawa ingkang badhe mitulungi dhateng panjenengan. Aduh, saiki piyayine ana ngendi? Menika wonten pengkeran kula. Raden, kula nyuwun tulung, Raden. Kowe ingkang kekasih Sugriwa. Inggih. Aku saguh nulungi karo kowe nanging apa bisa minangkani panuwunku. Angupayake pertimbang aku kang ilang digawa Ratu Ngaleng Prabu Dasa. Sagah Raden, sagah. Meneng wae aja ubah-ubah. Menika kados Kilurah Petro. Kilurah Bagong tesih wilujeng. Lho isih. Apa krungu kabar nek Bagong mati apa? Mlakue digawe-gawe ora. Oh alah, Sugriwa. Inggih Kilurah. Kowe kok gejepit? Inggih. Lara. Iye sakit marang gejepit kok ana kok ora lara. Ya diterima-terimake ya mulane aja cocok jepit-jepit. Ndak lara. Arek yo kurang dijarak kok ya kowe iki. Wis jembawan mundur kene mengko tak tulungane nyemanggaaken. Kene le. Lho kene wan. Cinarito ngelepasaken jemparing pusaka Gowijaya. Panging mandira kang anjepit Raden Sugriwa bisa tatas tanpa gepok marang sarirane Raden Sugriwa. Anjluk sangka ing panging mandira kaya wis nampa pitulunganing Bathara. Aduh, matur sewu sembah nuwun. Panjenengan saged paring pitulungan dumateng kula Raden. Iya. Lan banjur aku genti tulungana golek ana pertimbanganku. Ih. Menika astanipun dereng paripurna. Pepetenging manah kula yen pancen paduka saged angicali keruwetan ing gesang kula. Badhe kula padosaken dasaripun kula sampun mangertos ing ladan negari Ngaleng ingkang nami Prabu Dasa. Kowe duwe pepeteng apa? Pacangan kula menika rumiyin dipun rebat kan kakang kula. Ingkang nami Subali. Sing rebut kowe Pak Subali? Subali. Oh, nek elingku mboten, mboten. Ambiyen ampun-ampun mboten. Oh ya wis, ya wis. Rasa omong, truk. Yen punya sakit mejai kakang Subali, kula stantun dados jatuh kramanipun diajeng toro. Menopo yang dados kersanipun badhe kula beti. Saiki mengkono wae. Aku wis mangerti yen kowe niate arep ngrebut karo patopo pertimbangane sedulurmu tuwa. Aku saguh nulungi nanging aja nganti aku temandang Pancakara. Kowe wae ingkang kerengan mengko mundhak kawistara yen kowe golek pintos rayan. Bab iki luput karo dewa lan orane sangganen dewi. Driji. Mengko aku kang lambung sangka pungkuran. Saestu Raden, ora bakal aku nganti cidra. Mati kakang Subali. Bandito kinarya wangsit pindu kumbang nesepo matu sarining tawang medarno ngelmu kang sanyoto Pati wonten paring adaw kowe tak timbali maju ana ngarepan aku sumurpa wong urip ana mercapada iku ora langgeng iki mung upamane aku kakersake marang dewa sak wanci-wanci mongso budhewa para putra murid kabeh sing tak pasrahi ngesuwi kowe. Aduh. Kok panjenengan ngendikanipun kados mengkaten menika dos pundi to sinuwun? Mbok yu kula aturi ingkang mantep ing penggalih mboten perlu menggalihaken dhateng ing rayipun Sugriwa. Iki ora urusan bab Sugriwa. Urusan ing aku antarane Patih Ndri. Gandeng aku iki dititahake ana mercapada. Arepa pinter depane jagat menungso kuwi menika bakal bisa dikukut bali ana mula-mulane. Iki mung mbok menawa uih ngistoaken dawuh cinarita duk rikala semana Prabu Subali nembe wawancara marang Kang Abdi Patih Candrapati kocapange jumangkah manjing ing kukuban negari Wekes Krendho Raden Sugriwa Kakang Subali ora ngrungake mbayu modar saiki kowe. Di jagat nyokang kinarya momong sarira tunggal wis nyawamu ing karek mintrip-mintrip saking ngulunge ora bayi bakal tak pek bojo di bulan baleni yayi mbok aja kaya mengkono saiki kowe yen pancen kepengin duwe pertimbangan bluko karo aku wanita ngendi kang bakal di lamar aku sak wis ora usah omong ora gelem ngulungake dianggap Sugriwa iki kalah karo Subali gandeng nyam ya wis sak karepmu. Den apa Sugriwa kula tenggo-tenggo kok mboten enggal dipun pejahi Kakang Subali aku jane mono wis nyekel gegaman nanging perkewuh awit kowe karo Kakang Subali kaya ora ana bedane yen kadi Mandrawa dedeg piadege padha lagiane padha udawedanane padha nebrak Sugriwa nek Subali niku alus kok. Nek niku rada pokan swara anggere sok bengok-bengok. Kecilik pancen glidik kok niku. Nggih mboten perlu ngawon-awon kula Ki Lurah Bagong. Alah. Orang iya kok. Kowe wis ora usah melu omong gong. Ngalih kono. Kowe ora usah mrene Bagong kono semingkir kono. Saiki prayoga kowe sampura janur kuning. Aja nganti aku banjur kewan anggone ndugo. Iki kula kepareng sampur janur kuning iya mengko tak lepasane pusaka iki sediko. Semono Raden Regowo Presa nggenya Bitutama Sugriwa tuwin rat Sang Prabu Subali wis ana tandha tengarane janur kuning sigra ngasta pusaka Kanjeng Kyai Guwa Wijaya ing kono ingkang mengku karep sangka dasaring Bantala asal mulane saka bumi Bali ana ing bumi Wijaya tumanduk marang Sang Resi Subali saknalika lumpuh tanpa daya awit kaya wis ngrumaosi ilang ingkang nguasane sayur pribadi wis racut hawa kamurkaniro. Sang Moksweng Driya Raga Angalil Anglir Potro Kang Kumleyang Katiyuping Mandra Pranantaka Apindha Jatineskara Dos pundi sinuwun Patih kabeh para wadya bala kumpulna aku wis ora tinunggu ingkang momong marang jiwa ragaku aduh kenging menapa sinuwun aku ketaman pusaka wis ta kowe ora perlu susah senadyan ta kaya ngapa mesti wae kabeh bakal nglakoni kaya aku tinggi duh mati aku kumpulno banjur mengko cerakno aku ih sendika aduh sinuwun kula aturi ngiyataken kula aturi ngampah ora-orane wis kono mundura kono inggi aduh kepiye mudar aku Kang wis sakar ngopo kowe wis meram-merem. Coba, ulungnya warah, balik tadi bojoku. Yayi Sugriwo. Nuyan ayuh Baskoro Titi Mongso, yowis saiki Mbak Ayumu, peken. Nanging aku lilo lahir batin, mergos kotris naku marang siadi, kowe mreneo tak paring nyaji poncosono, tak tinggali kekuatan. Mbok menawa no popo kena tong gai sifat kandel. Alah, poncosono bel gedes. Ora diaji-aji ya wis. Aku mengko moro-moro ora urung kowe nyokot. Walah. Aku sumadi. Pancasona barang. Padune arep mateni aku kok rewel. Kang mudar Mbak Ayu dadi cekku, ngono. Aku ora popo aku tresno karo kowe tenan di. Nyota ampun. Moh. Penemu kok kaya mengkono. Kocap poing ing layang sangka Jimantara Prabu Rawana. Loh, Kakang Subali. dosa muka titip prani wis mati urip maneh rinenggo sang panca suna ung Kakang Subali kenging menapa? Aduh adikku Rahwana. Ya senajan to kaya ngapa ora perlu pun Kakang suka ning marang si Adi kang akeh-akeh. Wose dina iki pun Kakang njaluk pamit mung semene nggonku seserawan marang si Adi. Mung besok yen ana kedadian kethek bundel buntute klawu wujute banjur tumeka ing kraton Ngalengka jotok sia-sia kuwi putraku. Oh iya Sediko. Aku wis bakal tinimbalan bali ana ngayunan. Menapa iki kula boyo wonten Ngalengka kemon Kakang Subali. Awas senajan penyanyi kadang kula nek tetep kula anggap guru kula wis ora sah. Iki watak prajurit, prajurit kuwi mati sak nggon-nggon ora kena mati prajurit kok milih papan sing apik. Iki Aji Pancasona pensi sandi nggo tinggalan jeneng para awit adiku ora gelem nampani Aji Pancasona ingkang pungkasane Sediko kula tampi peparing pun Kakang Subali. Dewa katonan nuntuna perang kasangsayan. Kula nyuwun pirsa ingkang mejahi Kakang Subali sinten ngantos ical kekiyatanipun kados mekaten ateges sirna bebayunipun. Pintos layane adiku Sugriwa. Wangune iki sih trah andana tapa. Mbok menawa yen ora kleru iki saka Ngayodya. Wis bedhiagan ora patut iki. Kula kepareng majeng perang. Aja, wis aja. Durung tekan titi mangsan. Lah kok dadi si Adi tumeka ing kene, kula badhe padhos rono katentreman negari wujudipun Denawa Seta. Golek ana kiwa tengening alas ingkang dumunung ngisoring gunung Cibuk Cangkiran. Mbok menawa ana kabejan kono ana buta putih mulus kang bakal sira gayu. Wis niku. Kepareng yun pamit Kakang Subali. Mugi-mugi sak pengeripun Kakang Subali kula sak keluarga pinaryo tata tentrem prayoga yayi. Patih wonten dawuh wis ora bisa pinambengan kudu mung semono. Aku mengko yen wis tumeka ing pati kunarpaku leburen nganggo pangwasaning Pancala. Mung muga-muga putra wayah ingkang tak tinggal paringana Basuki saka kersaning dewa. Kasendal mayang ambruk kunarpane Begawan Subali. Katen panjenenganipun anglabeti dumateng raosing kajujuran amargi namung nuruti ing dados kamurkanipun ingkang Rais Sugriwa. Rinakit ing Pancala uruping daono makantar kantan sedaya putra siswa ingkang sumedya nderekaken Sang Subali. Sanika gebyur ing daono sirna sareng nderekaken Sang Dwija. Bisa mati Kakangmu Subali Sugriwa. Iya sampun. Banjur besok kapan nggonmu saguh nggoleki diajeng ngertian Wara Sinta. Kula nyuwun semados benjing mangsa kapat. mongso kapat kuwi yen sampun telas-telasan jawah. Oh iya. Saiki aku njaluk tulung rewang ana mbacutake anggonku. Babat alas Poncoloko mboten perlu kuwatos, kula sumbangaken prajurit-prajurit kula ing wonten Suwela Giri. Lega rasemana kula retyan menapa panjenenganipun saged pinanggih retyan Sinta ateges mulyaken dhateng kula sak rencang iya. Mangke kula badhe saged ngadosi kersanipun lan ngupaya Prabu Dasa Narendra ngaleng ing ngambek Angkara Murka. Yen panjenengan wis saguh kesaguhan musineksen marang bumi lawan langit. Idep-idep iki wektu mrihatinake marang jiwa ragaku apa dene adiku Murdaka bisa rampung anggone babat wana Poncoloko. Kasinggihan kepareng bidhaken para wadya bala siaga tata-tata. Anom asenggono amuk Sepulasio amuk cinarito tatkula semono Raden Pulasio nggenya Poncokoro kan Raden Senggono datan wonten ingkang kawon salah tunggal Prabu Rawana saking Jimantoro Preso yento kepor estu wenten Denawa Seta tanpa kanyono-nyono Denawa Den Saut kaboyong wonten ing Praja Ngalengka. Iki sapa? Wis aku Dasamuka kowe melu karo aku. Aku bakal nggoleki Sudarma. Bapakmu ya aku. Aku gelem melu karo Prabu Dasamuka nanging aku njaluk matine sedulurku sing jeneng Senggara. Saja melu-melu. Eh bocah Ngalengka. Lho. Siaga tata-tata wong sing ana sajroning alas Pancala becik. Pateni sedhiyo kanca wadya. Ayo. Iki ana munyuk putih sapa? Kula Senggana Paduka sinten? Aku Sugriwa. Waduh panjenengan pepunden kula. Kepiye? Pepunden kula panjenengan paman cenanangan. Aku ra ndek keponan dengingis kok kowe kuwi. Kula menika putranipun Ibu Anjani, Mbak Ayu inggih. Badhe ngawuh Sudarma wonten ing negari Wukis Krendha. Miturut ngendikanipun menika Paman Subali. Wis ora sanggulih Subali, wis mudhar. Oh iya. Aku pamanmu. Inggih, nanging kudu manut miturut apa kang dadi dawuhku. Inggih. Kae kumpul karo kethek-kethek padha tumandang gawe. Iye sing istokaken dawuh. Aja nganti keset karo gawean ya. Iye sedika. Kencong ayo doyong Bathara Bayu nruto kakek kopo. Bolo Ngalengka aja geru ketemu karo Regawa Murdaka becik ilang ngono. Iya. Ngarepan takon karo aku Bathara Bayu kuwi sapa? Patih Prahasta. Ayo bakal tak pateni sing babat alas Pancala. Wah, telak tendang rampung ya wong. Bathara Bayu Nruto kakek kopo wis bisa tata titi tentrem saka keparing adi permesti kabeh para dewa tansah anjangkung biantu karpe si Regawa lan Murdaka kumpul muji murih rahayuning jagat. Yuh Nruto kakekku.